alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal ma ba'du. Hadrotal muhtaromin, para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang estu kawula takdimi, para pejabat saha aparat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, pengajian apa kuwi dalam rangka golek urip selamati selamat ingkang mapan wonten dasmu minggiro ra ketok. Oh asri rahimakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu ingkang minulya, kaula saged wonten Bapak ibu warga masyarakat Tetulung mapan wonten Klaten ingkang estu pertemuan dan pinanggihan dalu menika samatur kalian Allah Ta'ala. Kula sering matur, menungso niku ra usah kakean ngatur, urip niku wis ana sing ngatur, menungso niku sak madya nderek. Seberapa kuat pun manusia mengatur, tidak akan pernah bisa mengalahkan aturan Allah. Apalagi Rasulullah pernah dawuh, ya mal'unatun mal'unun fiha illa ma kana lillahi ta'ala minha. Dunia itu terlaknat, isinya dilaknat kecuali yang menjadikan Allah sebagai tujuannya. Eleke menungso niku napa? Kata-katae menungso niku mboten kersa nderek aturan, malah biasane gawe aturan de, malah ana sing gaweane nabrak aturan. Maka terjadinya masalah itu ketika aturan itu dilanggar. Sak kuat-kuate menungso gawe aturan, lak do kalih aturane Gusti Allah, mesti menang aturane Allah tinimbang aturane menungso. Keh men ki opo lho. Malah kaya ngombori cangkem sapi niki. Lah kentir panitia niku sok tau kok. Ja kula tes siji-siji. Sangit encer. Lho mboten ngombe manis. Susu kula ya ora ngombe susu. Sing tuwa wae ke, sing halo sing tuwa, sing jarang nyusu ya. Niki mesti ya manis. Masuk manis kayak sing cilik, kayak sing cilik mas ra masuk entek toh pahit. Kula niku ngombe manis namung degan tok. Yang saya anut itu pola hidup sehat. Panganan niku yang lebune ora enak ning awak apik, tapi lak mlebu cangkem enak, biasanya ning awak ora apik. Yo wak polisi, kopi manis niku ning cangkem enak, tapi ning awak mboten. Pahit niku ning cangkem ora enak, tapi ning jantung apik. Se pandar ndang golekno kopi sing pahit. Panitiane ya ora paham kok. Kula niku lak jaga awak niku tenanan. Kula ngurangi sego, kula ora ngombe manis, kula poso dawuh, enak-enak niku kula tinggalke. Termasuk kelon kalih bojo kula niku tak tinggalke pas pengajian. Pas pengajian niku. Ya pas pengajian kok mosok kelon. Kulo niku napa-napa cukup, kurangnya mung siji, kelon. Soalnya bojo kula sering kula kula begitu ada kesempatan kula mulih ketemu bojo kula, kula langsung matur, "Bunda, jamak takhir tanpa kosor." Bapak Ibu rahimakumullah, sinambi nenggo kopi pahit. Contoh menungso niku kenging gawe aturan tapi Allah pula akhirnya yang menentukan. Dua minggu yang lalu kula ana jadwal pengajian teng Eropa. Tanggal 4 kula mangkat teng Belanda, dapat undangan pengajian dari satu keluarga yang ada di Belanda yang mereka pengen menjadi mualaf. Jadi sing undang kula niku wong non Islam, mualaf. Satu keluarga jumlahnya 5 orang. Mereka tahu Gus Miftah dari YouTube dan dari medsos. Terutama ketika rame-ramenya tentang ngaji di diskotik. Itu saya bilang, nenten wong Belanda sing iso ngislam ke jenengan. Ini orang Belanda keturunan Belanda niku lak kathah keturunan Ambon, keturunan Maluku, banyak termasuk Suriname niku banyak. Akhirnya mereka bilang sebenarnya ada wong di Belanda itu ada PME, Persatuan Muslim Eropa. Bayangkan begini, arep mlebu Islam kok larang men. Gawe ngaji ngelarang men. Bapak Ibu tahu, saya berangkat ke Belanda itu dibelikan tiket bisnis. Sekali perjalanan berapa biayanya? 65 juta. Dalih tok niku swidak 5 juta. Indonesia kotar berapa? 15 jam itu 65 juta. PP 130 juta namung tiket tok. Ora kepenak wong dulu. Aku ngaji mangkat dhewe. Tur jura jelas hitungane. Loh, lha menapa ngaten iki? Nyesel matamu, nyesel kok ketemu. Seragam durung lunas yang gaya. Artinya apa? Beruntunglah orang-orang yang tinggal di Indonesia dengan mayoritas Islam. Penak aja gawe pengajian sak wayah-wayah niku penak. Kapanpun, dimanapun, saat kapanpun bisa gawe pengajian. Mereka susah. Kulo Belanda menika pengen sholat tahajud di salah satu masjid yang ada di kota Amsterdam. Subuh ini ku jam 6:30. Kulo mangkat jam 3. Dengan suhu 4 derajat. Adem pol. Sampai subuh niku masjidnya mboten dibuka. Ternyata saya baru tahu masjid di sana itu cuma Pak Duhur, Asar, Maghrib, Isya. Subuh enggak dibuka. Penak men wong Indonesia ini. Tapi mereka susah. Napa-napa susah. Cari makan halal susah. Yang ada itu cuma Turkish food dan Moroccan food. Makanan Turki dan makanan Maroko. Niku sekali mangan 500. Ayo. Bayaramu ning kene piro, Nduk? Aduh. Lemue kemayu, Nduk. Begitu mantuk. Alhamdulillah kalau wingi bisa menjangkau 5 negara. Belanda, Swiss, Belgia, Italia, Belanda mulai 4 negara. Malah minus 20 derajat. Jadi nyuwun sewu ngomong ngoten cangkeme wis ngalah-ngalahke kompor nika. Sampai ademe. Minus 20. Sing kula aturke begitu pulang ke Indonesia dijadwalkan tanggal 11 dari Amsterdam ke Qatar, Doha, transit, kemudian dari Doha Qatar ke Jakarta. 1 jam mubeng teng Jakarta pesawate ra iso mudhun. Soale napa? Ternyata Bandara Soekarno-Hatta ada angin puting. Lak cara teng Bandung ngarani angin puting beliung niku napa? Angin muter-muter. Wong Bandung takon kula, Pak, angin puting bahasa Jawane napa? Lah ngene iku to, nggih. Lah nyatane kok ngapa to? 1 jam di atas holding enggak bisa turun. Akhirnya kemudian jam 3:30 niku pilotnya ngomong, "Mohon maaf, pesawat tidak bisa landing di Jakarta, harus turun mendarat di Surabaya." Kula langsung madeg. Soalnya napa? Harusnya saya landing jam 3 di Jakarta, jam 5:30 kula mangkat teng Yogja, jam 8 Purworejo. Berarti lah otomatis kula ra iso mangkat ngaji ning Purworejo. Pesawat Surabaya. Ini tadi, manusia bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Bahasanya orang Klaten, manusia boleh, kita boleh punya rencana. Tapi isi ATM pula yang menentukan. Akhirnya kula mudun teng Surabaya. Yang terjadi apa? Panitiane Purworejo nesu-nesu. Mergo kula ra iso ngaji ning Purworejo. Hikmahe napa? Hikmahnya adalah Ternyata pada hari esokan harinya dari landing teng Surabaya, keesokan harinya kula niku gadah jadwal ngaji teng Kediri. Kula carane Gusti Allah mesake awak kula. Umpama kula mudun Jakarta langsung teng Yogya. Yogya mangkat teng Kediri niku tasik jam perjalanan. Tapi Allah menurunkan saya di Surabaya, dari Surabaya ke Kediri tinggal 2 jam. Bila leres ingkang dipun ngendikaken wonten Al-Qur'an, wa asa ang takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa ang tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Mila kudune api eleke urusane awake dhewe niku mboten gumantung pikirane awake dhewe. Tapi gumantung napa? Gumantung Allah. Apik lan eleke urusan kula panjenengan sami lakoni niku kudune napa? Manut karo sing gawe aturan, aja gawe aturan dhewe. Napa to suami istri itu akhirnya bertengkar? Mergo kabeh gawe aturan dhewe-dhewe. Sing lanang gawe aturan dhewe, sing wedok gawe aturan dhewe, sing lanang nabrak aturan rumah tangga, sing wedok ya nabrak aturan. Mila dadi ribut. Bu. Pertanyaan kula, sing sering nabrak aturan wong lanang napa wong wedok? Lanang cangkem mundo nduk lanang. Wong wedok karo wong lanang niku dosane kathah pundi to? Wong wedok jawaban dhisik. Wong lanang karo wong wedok dosane kathah pundi, Bu? Ngomong lanang tak antil kowe. Dal wong lanang. Pak, lanang karo wong wedok niku dosane kathah pundi, Pak? Wedok. Survei membuktikan. Kula mboten ajeng bilani wong lanang, mboten ajeng bilani wong wedok. Berdasarkan survei dosane wong wedok niku luwih kathah daripada wong lanang. Tapi cilik-cilik. Wong lanang niku dosane luwih titik tinimbang wong wedok, tapi gede-gede. Wong wedok niku dosane kathah, tapi cilik-cilik. Terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuk, cangkem. Lha lak kurang ajar to, lambene loro lak kurang ajar to kuwi. Yen wong wedoke kurang ajar kok lambe loro. Mila wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang. Mila dran, lambine loro, mila cerewete ra umum kat mau delok mau. Pi loro. Ter yo kuat. Wong lanang kali wong wedok niku kuat wong wedok nyoto. Gowo gunung loro sak nggon-nggon digowo dhewe, niku kuat wong wedok. Beda lah wong lanang niki ringkih. Gowo manuk loro sambatan karo manuk, gondok loro sambatan karo manuk, ringkih. Wong lanang niku dosane titik tapi gede-gede. Wong wedok dosane akeh tapi cilik, cilik. Bangsa lambe niku lho, ngrasani badu, ngedumel, cerewet, gosip, icip-icip. Niku wong dengan pirsani lak tindak pengajian biasanya sing nggowo tas wong lanang napa wong wedok? Wong wedok. Niku yo kaitane karo cangkem, jajane turah sel. Ngono kuwi delokan kae lho, delokan. Nah, tas iki lho. Lah. Di sini mung snack. Mila lemune ra umum. Sawak kok weteng kabeh, Nduk, Nduk. Wong lanang niku dosane titik. Mung gede-gede. Maling, lanang. Memperkosa, lanang. Mabuk, lanang. Medok, lanang. Ora ana wong wedok medok ora ana. Perkosa, lanang. Enten mboten wong wedok memperkosa. Enten mboten wong wedok memperkosa. Sapa kandha mboten wonten? Onten. Nabi Yusuf niku ajeng diperkosa kalih Siti Sulaiha. Falamma ra'ayna akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basaran in hadza illa malakum karim. Ganteng banget tok perkosa karo Siti Zulaikha. Lah ning kene iki Siti Zulaikha nyuwun sewu. Nabi Yusuf iki kaya sapa ya? Ora ono. Mosok Nabi Yusuf kok lemu kaya ngene iki ora mboten mungkin kok. Nabi Yusuf kok lemu wae kok. Ora ono Pak, ora ono to mriki. Sing cetha Nabi Yusuf niku rambuté gondrong persis kaya kula. Niki kenapa terjadi masalah? Karena nabrak aturan. Maka berulang kali Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam mengatakan, napa? Arih nafsaka minat tadbir. Urip rasah kakean ngatur. Bebaskanlah dirimu dari ngatur. Wis manut aturan insyaallah selamat. Kalau sering matur lak ngaji kali kanca-kanca pejabat nih kok. Jujur Pak. Lak jenengan takon kali kula Gus Miftah niku luwih nyaman pundi diundang karo rakyat karo pejabat? Jujur, kula luwih ngaji nyaman luwih ngaji karo rakyat. Karo pejabat niku kadang-kadang lak ngaji niku sekakean aturan. Kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Males. Kula wingi pengajian teng Kudus niku dibatalke kali panitiane. Gara-gara napa sponsore caleg. Sponsore caleg begitu ndelok pengajian kula ngonek-ngonekke caleg. Langsung dibatalke. Tak jawab, no what what ora popo. Mending ngaji karo rakyat, kopine teko, degane teko. Ngene iki ora nyenengke. Kan apa cengkir nggih? Ngono Kang, adem panas panas. Kila tak ombe, mesti aku nguyuh hanyang-hanyangan. Tisune urung. Pak, lan jenengan kopine pahit enggak tadi? Neng ampun kopi susu, lah kopi susu niku nyebai. Melek, susu neng ngajak turu. Halah, ra kepenak. Tak kula lak disuguh kopi susu kula kali. Kopine tak ombe, susune tak cekeli. Cangkemmu cerewet ki ngopo to? Napa? Sakniki kata pejabat, aparat, kepala kabupaten, bupati, kepala daerah, wali kota, bahkan lurah kata sing dicekel karo KPK. Bupati wali kota dicekel karo KPK, jumlahnya 100 kepala kepala daerah tangkap kali KPK. Lurah, berapa yang ditangkap sama polisi dan jaksa sampai hari ini? 700 kepala desa. Napa pemimpin-pemimpin itu ditabrak karo KPK, dicekel karo polisi jaksa? Soalnya nabrak aturan. Contohnya lurah. Kenapa lurah-lurah itu kemudian ditangkap sama polisi dan jaksa? Karena nguntal dana desa. Kalau ngomong sudah ditangkap nih gue. Napa Pak Lurah rawuh nih? Pundi lurah ya? Pak Lurah? Pundi tiangnya? Alhamdulillah rata kok. Pak Camat wonten? Oh alah. Sing cemuki, sing lemuki camate to. Lak camat malah jarang sing dicekel karo polisi jaksa malah jarang. Jarang. Loh, tenan. Soale camat niku lak ora duwe wewenang kaya kepala desa menerima tanah nuwun sewu. Dana desa niku lak mboten enten. Camat niku malah mboten enten. Mung barangkali kadang-kadang camat niku ana undang-undang, talang niku yen keliwatan banyu mesti telas. Ngoten niku biasane. Ning insyaallah camate mriki mboten gitu. Jadi lemune iki mergo duit halal insyaallah. Nggih Pak Camat nggih. Tak kowe iki ra lemu. Mung wetengmu kaya pahala bulan Ramadan. Apa itu berlipat-lipat? Kenapa lurah niku dicekel karo polisi jaksa? Mergo melanggar aturan. Aturane napa? Dana desa itu untuk kesejahteraan masyarakat desa, tapi disalahke malah diuntal karo kepala desa. Milo dicekel karo KPK. Dicekel karo polisi jaksa. Napa bupati niku sampai 100 bupati yang ditangkap sama KPK? Mergo nabrak aturan. Salah siji ne sinten? Bupatimu. PD padahal HP-ne cross. Enggak dan enggak dan. Ya Allah, wong lemu diempet-empet. Ya Allah. Soalnya nabrak aturan. Maka kemudian apa? Sak pinter-pintere gawe awake dhewe niki gawe aturan, kudu ya manut karo sing duwe aturan. Allah. Wong menungsa niku lak sak janjane ra iso apa-apa. Sing iso apa-apa niku namung Allah. Sifate menungsa niku ra iso apa-apa. Allah niku sifate iso apa-apa. Mila logika sederhananya, sing ora iso apa-apa kudu manut karo sing iso apa-apa. Lah jenengan tindak mriki ra duwe mobil, ya kudu manut karo aturane sing duwe mobil. Gandul karo sing duwe mobil. Lah sakniki lak kata, wong diajak kaya wong ngajak, wong ditraktir kaya wong traktir. Modele wong sakniki ngoten niku. Disuguh kaya wong nyuguh, diwenehi kaya wong menehi. Kudune sing ra iso apa-apa niki gandulan karo sing iso apa-apa. Ngrumangsani kula ra iso apa-apa, ya kula manut karo Allah sing iso apa-apa. Menungso niku isane napa to? Manusia itu mampu karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa karena di oleh Allah yang Maha Bisa. Menungso niku ketok pinter mergo gobloke ditutupi kali Gusti Allah. Menungso niku ketok apik eleke ditutupi kali Gusti Allah. Jenengan niku kersa ngundang kula ngaji soalnya jenengan dereng ngerti basa kula. Lha ngoten, nek jenengan ngerti basa kula ora mungkin gelem ngundang kula ngaji. Wong jaman Agim biyen ora salah mawon gara-gara rabi meneh wong do protes kok. Akhirnya darah-udara ngundang Agim. Padahal apa salahnya Agim? Apakah dia menikah lagi salah? Enggak. Wong aku yo pengen kok. Deng apa? Wong yo oleh kok ana Al-Qur'ane kok. Maka saya bilang, ada partai politik yang mengharamkan poligami. Wallah kula ora bakal milih partai politik niku. Wong Al-Qur'ane oleh kok. Sing nyelametke niku ajarane Al-Qur'an apa ajarane partai politik? Al-Qur'an, partai politik dadi melu-melu mengharamkan poligami. Lah romo ki apa? Enak sih. Bukan persoalan enak gak enak Pak Samad. Niku aturane Gusti Allah kok dilarang karo menungso. Ya ora iso. Mula-mula kula ngoten niku biasa mawon. Tar rabi meneh napa mboten? Ya nunggu takdir. Lho, lak takdire ana masa ora? Kan ana sing ngerti. Wong Al-Qur'ane dawuh barang siapa bersyukur aku tambah. Kenapa mboten? Maka saya bersyukur punya istri supaya apa? Ditambah. Ngoten Pak Rane, aku bersyukur. Takdir. Aku ngomong ora bono ho'o dadi masalah. Aku ngomong ho'o bono ora darani mung cangkok. Mila kula nunggu takdir. Lah ana takdire ya kula rabi meneh, umpama ora ana takdire ya kula gawe tak dhewe. Kan ngono carane. Carane ngono, Bro. Dene Gus Miftah gelem di madu. Gelem. Bojone kiai cek padake. Dakke wong kene, ning arepe kiai ra ngajeni. Lungguh ngarep dhewe tungkae slonjor ke apa? Jane ya ora apa-apa. Mong aku mbaten apa orang romangsane tungkakmu mlethek-mlethek. Jukula gelem. Gelem bun di madu purun, syarate modar aku. Ya pertama guyon-guyon nak suwe-suwe manut ngono wae to Pak. Yo madu ki manis ya ra. Moga-moga bojomu rabi meneh. Amin. Apa-apa. Wong lanang niku imam, wong wedok niku makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Mila sapola-pola imam, makmum kudu manut. Dan sebagai makmum ibu-ibu harus paham, imam yang baik itu adalah oleh banyak makmum. Ngono. Dilak ning masjid mriki, imam siji karo makmum siji, imam siji karo makmum papat, luwe HP pundi? Imam siji, makmume papat. Setuju ibu-ibu? Ibu harus paham lah. Harus paham. Kesuksesan seorang suami itu berangkat dari doa. Kenapa mbak? Maka semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Terus wong wedok kudu paham, wong lanang niku duwe prinsip. Napa prinsipe? Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Gese apa diwaca angel diguak dosa. Mila lak duwe Quran suwek niku disimpen mawon, sing waca Quran sing anyar. Tole, wong lanang kuwi kaya soda. Apa kuwi kaya soda? Yen ketemu pasti gembira. Mila jenenge soda gembira. Dasmu to kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Manuto karo aturan, gampang urusane. Lanang, aturane napa? Membahagiakan wong wedok. Wong wedok aturane apa? Manut karo wong lanang. Mesti selamat. Perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak sengsara oleh laki-laki. Ingat, laki-laki yang baik itu adalah yang tidak akan menyengsarakan perempuan. Kenapa mboten, Bu? Istri yang baik itu yang mau diajak sengsara sama laki-laki, sama suami. Tapi suami yang baik itu adalah suami yang istri-istrinya. Masuk istri-istrinya. Yo karena bahasa Al-Qur'an istri-istrinya bukan istri kok. Bukan istri. Ning insyaallah Gus, setunggal. Setunggal teng Yogya, setunggal teng Lampung, setunggal teng Surabaya. Tamat garwane pinten Mas Ahmad? Iya. Katanya wong lanang niku rata wong lemu niku rata seneng wong wedok. Selamat panjang umur nggih. Amin. Ora di amin nggih to? Selamat panjang umur. Amin. Tegese wong sak donya mati Pak Camat urip dhewe. Amin. contoh manut aturan Gusti Allah niku mesti selamat. Bapak Ibu, Fir'aun karo Musa niku kuat pundi? Fir'aun kali Musa niku kuat pundi? Fir'aun. Musa niku ora luwih kuat sangka Fir'aun. Wong Musa niku namung anak angkate Fir'aun kok. Dia pek anak karo Fir'aun. Fir'aun niku duwe kerajaan. Kerajaannya gede, bondone oke, pasukannya oke. Musa niki namung anak angkat. Tapi ditanya Allah marang Musa napa? Musa perangi Fir'aun. Kula nampane nganggo akal, Fir'aun rawani. Mila nampane nganggo ati. Maka dalam wilayah ini kula matur. Ingat, jangan semua ajaran agama engkau rasionalkan. Jangan semua ajaran agama engkau logikakan. Jangan semua perintah agama itu kamu nalarkan. Lalu saya wong sakniki napa? Agama kok apa-apa dinalarke. Lara iso mlebu nalar ora ditampa niku salah. Anane nalar diciptake karo Gusti Allah niku nyuwun sewu untuk menguatkan akidah, untuk menguatkan iman. Aja nggih ngotak-ngatik akidah, aja nggak ngatik ajaran agama. Maka diingatkan oleh Rasulullah yang termaktub dalam kitab Bidayatul Hidayah, man izdada ilman walam yasdad dan lam yasdad minallahi illa budan. Sing sapa wonge tambah ilmune ora tambah hidayahe, maka dia tidak, oh justru sebaliknya akan semakin jauh dari Allah. Anane akal niki nyuwun sewu nggih nguatke iman. Utekmu kuwe pinter supaya imanmu tambah. Ning rata-rata wong sakniki nyuwun sewu, uteke tambah pinter tapi imane malah kurang. Kenapa? Karena rata-rata otaknya itu nggih ngotak-ngatik agama. Padahal beda agama dengan ilmu pengetahuan napa? Tidak semua ajaran agama bisa dirasionalkan. Soalnya napa? Kalau semua agama iso dinalar, berarti rono bedone agama karo ilmu pengetahuan. Mila kudu beda, Pak. Banyak perintah agama niku sing ora iso dilogikan niku kathah. Maka ketika kita berbicara iman, apapun itu, masuk akal atau tidak masuk akal, percaya. Bila kula bar nasehati bocah sing bar stand up komedi yang diserang sama Islam garis keras, sumbu pendek, gara-gara bocah niki masak daging babi dicampur kurma. Namine sing gawe stand up komedi niki Coki Muslim. Muslim niku cah Islam, cah Madura, Coki niku cah Batak, Kristen yang Medan. Gara-gara masak daging kurma, daging babi dengan kurma, bocah niki dihajar, diancam, bunuh, dipersekusi dan lain sebagainya. Kula diceluk. Akhirnya kula gawe YouTube kali Mas Deddy Corbuzier. Kula Islam, Deddy Corbuzier Kristen. Niki sering diskusi soal agama. Kalau Allah mengizinkan, bola-bali pun diskusi kali kula, insyaallah Deddy Corbuzier niku OTW masuk Islam. Akhirnya kula jawab, boleh enggak Gus? Masak daging babi pakai kurma? Oleh. Kenapa kami diserang, kami dimusuhi, kami mau dibunuh gara-gara masak daging babi dengan kurma? Katanya menistakan agama. Kulo jawab, sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah yang daging babi niku mesti Kristen, yang kurma niku mesti Islam. Kulo tak takon kalian jenengan. Sing mangan kurma niku wong Islam tok napa wong non-Islam? Wong non-Islam juga makan kurma. Yahudi Nasrani itu juga makan kurma. Apalagi mereka yang tinggal di Timur Tengah. Senajan tok Kristen ya mangan kurma. Apa sing mangan babi niku wong Kristen tok? Alah wong Islam sing delik-delik nggih kathah kok. Berarti orang masak babi dengan daging kurma menistakan agama enggak? Enggak. Ya oleh-oleh mawon. Ngapa ora oleh? Yang menjadi persoalan kula ngomong kalih bocah niki. Lah ini masalah keyakinan. Napa? Dia mengatakan, "Kenapa kami masak daging babi dengan kurma?" Karena bisa jadi kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya akan alaf. Lah iki cangkem bosok. Karena apa? Bagi kami orang Islam, ketika babi itu dilarang untuk dimakan, baik ada cacing pitanya maupun tidak, selama Al-Quran mengatakan haram, maka kami tidak akan mengkonsumsi daging babi. Kan ngoten, bukan karena cacing pitanya. Lah salahnya bocah niki teng mriki niki. Bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah daging babi dicampur kurma jadi mu'alaf, berarti wong Kristen sing mangan kurma cangkeme dadi mu'alaf. Kan ngoten. Bu, babi niku mengandung napa to? cacing salah. Babi itu bukan mengandung cacing pita, tapi babi itu mengandung anaknya. Kan ngono ndan arepe ngopo? Ya mengandung anaknya, masa mengandung anakmu? Ya ora mungkin kok. Lah, di wilayah ini kadang-kadang kebablasan kita itu di mana? Seolah-olah ajaran agama itu semuanya bisa dirasionalisasikan, iso ditompong nganggo otak, ya ora iso. Karena itu yang membedakan antara agama dan ilmu pengetahuan. Maka kalimat dalam Al-Qur'an pertama kali yang diterima oleh Rasulullah niku napa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik niku dimensi hati. Dimensi bismi rabbik itu lebih dalam daripada iqra. Iqra ini penjabarannya harus dengan menggunakan bismi rabbik. Dimensi akal, dimensi hati. Menolak kula ngaji kali kanca-kanca Muhammadiyah, kula sering matur. Apa bedane wong NU karo Muhammadiyah? Wong NU karo Muhammadiyah niku bedane siji. Yen wong NU biasane gedhe atine, yen wong Muhammadiyah biasane gedhe akale. Kok ndase kepiye to kowe iki? Melang ndase-ndase wong Muhammadiyah. Akale kok ndase. Kula ngomong mantep banget kae lho. Ndase. Ngono kepiye? Onone ikro itu harus dipahami secara bismi rabbik. Tidak boleh berhenti di akal. Lah akal niku iso ngapusi, ati niku ora iso ngapusi. Kula ora ngomong-ngomong hadiah ngapusi lho nggih. Mung kadang-kadang kanca-kanca non NU niku nyuwun sewu, lak diajak nglakoni napa mawon biasane dadak takon. Iki ana dalile apa? Ora. Padha karo ngeten, bedane wong NU karo Muhammadiyah apa non NU niku. Lak wong NU disang ngoten niku langsung dirasake ora perlu takon. Tapi lak wong-wong non NU dadak takon iki ana gulane apa? Ora. Lak wong NU ora perlu takon, dirasake wae cukup. On enak apa? Ora. Ngono kuwi tok bedane. Ya pahit. Neng lak wong-wong non NU Pak Camat, dadak takon, iki kopine ana gulane apa? Gesen apa? Lak wong NU niku diajak nglakoni amaliah. Nggih nderek kula. Apa menes sing ngongkon kiai manut. Tapi lak wong non NU biasane dadak takon, iki ana dalile apa? Ora. Mila bola-bali takokke dalil. Contoh, Gus Miftah, napa? NU kanca-kanca Banser, Ansor, Muslimat, Fatayat, NU niku ngopo to lak maca tahlil kok ndase diubah-ubah? Kon niku ana dalile. Lho. Mung kaya ngene dadak takon dalil. Wong NU niku lek maca tahlil lek ndase diubah-ubahke ndan. Macem-macem kula wingi bar ziarah makame Kanjeng Sunan Kalijaga kula ajeng ngaji teng Kudus niku. Pak tahlil ning makam yo macem-macem beda-bedake sak rombongan yo beda. Ana sing mantuk-mantuk tho afdhalu pak lam annahu la la in ma la la. Ana sing miring afdhalu dzikri fa lam annahu la la in ma la la. Ana sing kaya entung dilor dikidul. Audzu dzikri wa lamanahu. La la illallah. La la illallah. La la illallah. Mayu yo ono, lebay banget. Audzu dzikri wa lamanahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemayu pol sing mantep yo ono. Audzu dzikri wa lamanahu. La la illallah. La la illallah. La la illallah. Mantep niku. Katanya amplope kandeli tok iki. Sing cuwepet ya ana, selak pi selak gantian pindah nggon liya gitu. Abdul dzikri pola menau. La la illallah. La la illallah. La la illallah. Lah wong cara apa-apa nganggo akal, nganggo logika mesti dadak takon kuwi oleh apa ora. Lah kula jawabe ya gampang mawon angsal napa mboten Gus angsal. Soale napa ya njuk ngapa wong ndas-ndase dhewe. Wong ndas-ndase dhewe kok ngapa? Sing ora kena niku maca tahlil karo ngobahke ndase kancane. Ono Pak Camat. Tahlil lah sing diobahke ndase kancane. Abdul dzikri wa lam anahu. La la illallah. La la illallah. Ya diantemi karo kancamu kok. Ngono lho carane iki ngono lho. Lak pahami iki. Mila riyin kanca-kanca Ansor Jawa Tengah, Banser Jawa Tengah niku nate basul masail. Lek dalil alasan ngopo mbambae NU niku lak maca tahlil ndase diubah-ubahke. Diskusi rame debat. Begitu diskusi ana waline iki ngopo to saiki wis to. taubah kendasmu kapok kowe. Begitu debat rame nika. Mbah Sirot niku waline Pak Yaman Magelang, gurune rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu mlebet teng ruangan Sail, Mbah Sirot Pak Yaman niku ngrasake ngunjuk kopi. Aku gawene kopi lho, nggih. Begitu kopine teko diunjuk kali Mbah Sirot. Begitu diombe ngrasake nikmate kopi, Mbah Sirot niku ngobahke sirah. Alhamdulillah enak ngaten iki. Diombe meneh nganti ping 3. Ra tegel aku. Begitu diombe ngobahke sirah meneh, Pak. Alhamdulillah enak Begitu kopine entek, Mbah Sirot kundur. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor Banser? Langsung tidak meneruskan Bahsul Masail. Kenapa? Jawabane wis ketemu. Jawabane napa? Lah maca nyuwun sewu ngombe kopi mawon, rasane nikmate iso ngobahke sirah. Enake, padahal maca tahlil niku luwih nikmat daripada ngombe kopi. Mila lumrah lah wong NU niku ngrasake nikmate tahlilan nganti ngobahke andas. Enake. Padha karo Pak Camat rampung kelon nika. Enake. Ngono Pak Camat. Darene camate mbaten kiyaine asu. Maka tuh mriki niki. Perintahe Gusti Allah iki aja mok tampa-tampa karo akal. Iqra wajib, bismirabbik wajib. Banyak membaca harus. Mila kula matur, kalih kanca-kanca dulur-dulur kula Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah kuwi gedhe akale kudu gedheke atine, wong NU kuwi gedhe atine kudu gedheke akale. Napa kula wastani wong Muhammadiyah niku gedhe akale? Lah kon gawe perguruan tinggi rumah sakit niku pinter wong Muhammadiyah daripada wong NU. Tapi lah kon gawe pengajian istighosah mujahadah sak pitrute luwih pinter wong NU daripada wong Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah pengajian jam 10 rong rampung nutuk ikhlas. Wis kebengen. Lah wong NU mbok sampe sak jam-jame ra urusan. Kan ngaten. Maka sekarang diwalik karena orang Muhammadiyah banyak perguruan tinggi sekarang gawe pondok pesantren. Wong NU sing pondok pesantrene oke programe Pak Said Agil Sirot saniki gawe perguruan tinggi. Maka masing-masing provinsi Pak Said Agil punya program NU kudu duwe perguruan tinggi. Itu imbang supaya menjadi Islam yang kafah. Tapi ingat penguasanya siapa? Tetap hati le. Mila nyuwun sewu Kanjeng Nabi mawon riko datang lati Kanjeng Nabi dosa niku napa to? Dosa niku Kanjeng Nabi jawab al ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayatolia alaihi nas. Dosa itu apa? Satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Berarti napa? Tolok ukurnya adalah hati. Milalah ajaran agama mung ditompo karo akal. Ya oke wong ninggalke agama. Contoh. Lah Nabi Ibrahim didawi Gusti Allah, Ibrahim, blen anakmu. Niku lah Nabi Ibrahim nampa nganggo akal, mesti muni-muni, wo Gusti Allah pekok. Anak gur siji mau kon belah, iki karepe apa sih? Tapi nyuwun sewu, Ibrahim nampa ning nganggo ati. Lah Gusti Allah sing gak gadah kersa, kuwi mesti ada hikmahnya. Mila Ibrahim manut dibelah tenan anake. Kan ngoten. Soal kemudian Allah memberikan keajaiban apa niku urusane Allah. Sing penting awake dhewe niki kudu kanthi ikhlas nampa nganggo ati. Padha karo ajaran poligami. Yen wong wedok mboten purun dipoligami, minimal aja membenci poligami. Wong niku Al-Qur'an, fangkihu matobalakum minan nisa masna. Loro dhisik dawuhe niku. Rabiya wong wedok sing top loro. Wasulasa telu. Waruba papat. Yen awakmu ra iso loro, ra iso telu, ra iso papat, fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidah, siji wae. Lah awakmu ra iso adil siji wae. Lah kula ngomong kali bojo kula, lah piye kula iso adil wong kula rong tahun jajal. Mila lah awakmu pengen ngerti aku adil apa ora, aku tak jajal dhisik. Akalmu aja mbok dhisikke tinimbang atimu. Disik hati, Pak. Maka Pak Camat ketika memutuskan sebuah keputusan, niku bertanyanya kepada hati, bukan kepada akal. Lah akal niku iso ngapusi, hati ra iso ngapusi. Kenapa ati niku ora iso ngapusi? Qal mukmin baitullah. Soale atine wong mukmin iku omahe Gusti Allah. Kok ati ana Gusti Allah ora mungkin goroh, ora mungkin ngapusi. Mila kok jenengan nyuwun sewu, tumindak dosa niku sing paling ora nyaman ndase napa atine? Atine. Wong wedok wani karo sing lanang. Sing ora nyaman napane? Atine. Aduh atiku ora kepenak. Ngopo aku bar wani karo bojoku? Lah ngopo mambengi bojoku tak layani? Rasane ora kepenak. Mila wong wedok menolak karo wong lanang sak kesel-kesel awakmu bojomu dilayani. Umpama awakmu kesel banget, "Bu, aku njaluk nggih pun Pak, monggo mang buka dhewe tuh." Eh ngono wae. Malam mau kesel, lah bojoku lo nganti jawab kesel langsung lo jawab aku jaluk kesel tak jawab ya wis lah awakmu kesel tak golek ke kanca ngono ngono lah camat karane ngono lah. Yang menjadi rusaknya Islam hari ini apa? Orang lebih mendahulukan akal tinimbang hati. Mila kula gaweke contoh Nabi Musa niki wau. Nabi Musa niku lak nampa dawuhe Allah nganggo akal. Ora wani gelut karo Fir'aun. Wong Fir'aun iku dawuh wonten Al-Qur'an, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang sangat tinggi. Ngaku Gusti Allah lho Fir'aun niku. Musa niku mung pemuda biasa lho. Fir'aun niku nyuwun sewu apa-apa duwe, sing ora duwe siji, isin. Fir'aun niku nyuwun sewu diuja karo Gusti Allah. Fir'aun niku kok kudanan, sing tilek ora irunge, udane. Mampuh niku. Mangan sambel sing mules ora wetenge sambele. Padha kalih Firaune Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrike. Bahkan Firaun niku ra tau slililiten. Soale Firaun niku nate slililiten, misuh-misuh. Akhirnya Allah ngutus malaikat kon dandani untune Firaun. Hei malaikat kayak untune Fir'aun resi ono rano. Bila perlu dipasangi bekel. Lah malaikatnya takon. Lah napa Gusti kok cangkeme Fir'aun dadak kula rapek ke? Oh rapek no cangkeme. Soalnya ngapa Gusti? Wong aku Gusti Allah kok cangkeme sililiten. Mulia pak. Duwe-duwe terus ora tau susah. Seneng terus ora tau susah. Duwe-duwe ora tau utang. Mila kok ana tiyang tulung mriki kadang-kadang duwe-duwe, kadang-kadang duwe utang, kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah lumrah. Soale jenengan menungso biasa. Lan jenengan seneng terus ora tau susah, duwe-duwe terus ora tau duwe utang, kula curiga. Jangan-jangan jenengan putune Fir'aun. Itu Musa diperintah, "Perangi Fir'aun." Oke, dan siap laksanakan. Wani, Pak. Lah soale napa nompone nganggo ati. Iki Gusti Allah ndhawuhi aku supaya perang karo Fir'aun mesti ada maksud yang terkandung di dalamnya. Wani akhirnya perang. Soal menang apa kalah kuwi ora urusanku, urusane Allah. Padha karo jenengan niku ngibadah, ora usah mikir surga apa neraka, niku urusane Allah. Mikir selamat apa mboten, urusane Allah. Sing penting jenengan nglakoni titahe Allah. Akhirnya perang kali Fir'aun dilakon dang deng dang deng dang deng, terjadilah satu keadaan. Musa dikejar sama Fir'aun sampai pinggir lautan. Pilihannya cuma dua. 12 nyemplung segoro, balik diuntal karo Fir'aun. Dalam posisi niki nyuwun sewu, apa bedane Musa karo Fir'aun? Bedane siji, sakuat-kuate Fir'aun rumongso dadi Gusti Allah, selemah-lemahnya Musa tapi di dalam hatinya ada Gusti Allah. Sekuat-kuatnya Fir'aun dia merasa menjadi Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menang ono pemenang Musa. Musa mergo atine ono Gusti Allah. Begitu kepepet Musa didawi, pukulkan tongkatmu ke lautan Musa. Musa sempat ra percaya, wong tongkate niki mung biasane nggangon wedhus. Kok kan gempe segoro ki maksudnya apa? Tapi mergo atine yakin karo titahe Gusti Allah, akhirnya tongkat ke gebuk ke ning segoro. Der! Pup! Bar gebuk, Musa ngelak, ngombe meneh. Dan ternyata nopo? Niki, kalimat ini coba Anda pahami. Ketika seseorang itu patuh dan taat terhadap aturan Allah, nompo nganggo ati, maka tunggulah kejutan. Ketika seorang hamba itu mengejutkan Allah, maka tunggulah kejutan dari Allah. Akhirnya apa? Ibrahim mengejutkan Allah dengan menyembelih putranya Ismail. Allah mengejutkan Ibrahim dengan seekor domba. Memahami? Ibrahim mengejutkan Allah berani perang karena Namrud. Ibrahim dibakar. Allah mengejutkan Ibrahim dengan kalimat kulna ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Dibakar orang panas. Soalnya apa? Hati ini ono Gusti Allah. Musa lawan Fir'aun. Wani. Allah dikejutkan dengan keberanian Musa. Dan Allah akhirnya gantian mengejutkan Musa dengan apa? Lautan lah. Pahaman lah kudune ngoten, Pak. Milo wong sing paling ngampuh sak donya niki ora kok sing paling sugih. Ora kok pai sing paling dhuwur jabatane. Ora kok sing paling akeh duwite. Ora kok sing paling ayu rupane. Apa meneh sing paling lemu awake? Ora. Aku ora nglirik Pak Camat, ora aku ndelok kono kok. Tapi yang paling ampuh niku sinten? Orang-orang yang ada Allah di dalam hatinya. Mila bahasa kula teng mbak-mbak kafe, teng mbak-mbak lokalisasi kali WTS PSK Lonte sak piturute, kula matur, cukup bodimu yang bermaksiat tapi jangan pernah ogalkan hatimu. Cukup awakmu sing bermaksiat, hatimu aja melu-melu maksiat, aja nganti awakmu kehilangan dalam hatimu. Maka ketika saya ditanya wartawan, kenapa Gus Miftah ngaji dengan mbak-mbak WTS? Saya katakan sama mbak-mbak WTS, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah bagi mereka yang belum kenal Allah. Oh no. Sing duwe jabatan yang ngono dan piye carane awakmu polisi tentara kuwi wong keling jabatanmu. Aja malah manfaatke jabatanmu. Piye carane aku dadi polisi iki manfaat? Gara-gara aku dadi polisi wong kelingan Gusti Allah, kan keren. Mila kula matur, polisi Indonesia saniki apik kabeh, sing nyebai mung siji, polisi Cilukba. Nang lampu merah ngono dan nyebai tenan. Begitu liwat ngorok iya no. danco era no polisi merawat sigaku ngono kere aku tolong ala Nabi Muhammad. Tapi kula percaya kali omongane Gus Dur dan polisi Indonesia nu sana ki apik kabeh tapi sing paling apik latine ki ana Gusti Allah. Alah enak ya Allah. Wenteng niku. Napa-napa niku wenteng. Lah dalu menika temane uripe selamat matine selamat, carane selamat pripun? Jangan pernah Allah meninggalkan qalbun mukmin baitullah. Mila mungkin kula atur apa atine awake dhewe niki kelangan ustaz ditinggalke kali Gusti Allah. Apa sebabnya? Makin kula aturke. Mila saniki wirid amalan sing sering kula waca napa? Niki teng pundi-pundi kula aturke? Saniki kula manani supaya kabeh ketularan. Wiridin napa? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Tidak ada apapun di dalam hatiku kecuali Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Niki doa, munajat, solawat dari siji. Rasanya mungkin enteng pun. Urip sahabat-sahabatnya urip enteng. Orang yang mengatakan Indonesia rekoso, mergo duwe Gusti Allah, enteng. Jenengan duwe masalah rumah tangga, mergo atine ana Gusti Allah, enteng. Hasbi Rabbi, Jallallah, ma fi qalbi, ghairullah. Nur Muhammad, sallallah, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha sareng-sareng hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi Mergo musike muni, lagune mandeg. Ayo musik kan dhewe ra apa-apa kono. Wong donga malah mak musiki ra usah. Oh, pekok iki. Wong donga malah nganggo musik. Rasa terlalu semangat, bayaranmu ra jelas. Sik, ratak-ratak musik urung rampung wis aneh-aneh wae. Musik, ndi vokalis iki? Woi, sing wedok ndi? Lape dijak terus. Lape tak jak terus. Apa-apa. Lur apa-apa ning kono menghibur para lonte yang terhormat ora apa-apa. Lha ora apa-apa to. Lonte niku kan kepanjangane bar kelon tele-tele. Soale bayar. Sallu ala Nabi Muhammad. So, I'm niku dunia tak pas amat. Kula terbang ning Bandung jam 11 awan. Niku malah dlir-lir desa. Sing apik ditik. Jawa wae ben pas amat ngerti. Eh? Yes, pepeling ben raidan. Thank you. dijoli kali panitia kula tampa ora dijoli ya ora apa-apa. Biasa. Jadilah ngan Gus Mutake ngaji nggih golek duit jenengan salah. Kula tiket ngendeng itu kula mbijang teng Kalimantan mangkuk teng Lampung ya golek dhewe. Dijoli kali panitia kula tampa ora dijoli ya. Sing mulyake Gusti Allah mboten awake dhewe. Lah nyatane kula ning panggung kotak-kotik golek tiket dhewe kok. Soale kula esuk enten jadwal ngaji dong. Dina Jumat kula khutbah teng Menteri Kementerian Perhubungan syuting kali Mas Jadi Corbusier YouTube-an dalune ngoten golek tiket dhewe. Ora kaya awakmu nyelekutis, rupamu kaya kotak infak. Nyanyi pepiling suarane apik Pak nggih. Ya, kenapa kok suaranya bagus? Kuwi ana sebabe. Soale mbiyen jaman aduh ya soal. Pakku kowe. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, sesuk niku sing selamat, lak karo materi niku uripe selamat mati ini selamat sing kula gaweke tagline teng pondok kula ben malam Minggu Paing. Niku lak kula mbiyen omah kula niku lak kalih anak bojo. Sok kula mati aja dikuburke ning kono. Kuburan pondok wae. Delak kula teng lantai kalih, kula nyawang kuburan niku nyuwun sewu. Apa to menungso sing digoleki? Wong uripe selamat mati ini selamat. Lah pertanyaane piye carane uripmu selamat, matimu selamat? Dadi camat ya selamat, dadi kiai selamat, dadi polisi ya selamat. Carane dadi polisi tentara selamat piye? Pengajian aja weanan, wae kuwi selamat. Lah weanan dikandhani malah tentarane iki guwayane sok sibuk. Apene prose gaya ndan. Ape ku sing iPhone nek ra gaya kok. Mung kandha HP ku iPhone. Piye carane? Karena nyuwun sewu, napa kemawon profesi ini sing digoleki mung siji, selamat. Niku tok. Lah sing slamet niku sinten? Ilaman atallah biqalbin salim. Sing slamet itu adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di satu hari bahwa harta, anak itu semuanya tidak bermanfaat. Ilaman atallah bin salim. Kecuali mereka yang datang dengan Allah dengan hati yang selamat. Jadi saya so, sing nglametke awake dhewe niku selamat di dalam hatinya ada Allah. Mila napa lak kula ketemu cah nakal niku rawani ngomong niku cah nakal. Saya diwawancara tidak hanya majalah nasional, ora mung TV nasional. Kula seminggu yang lalu niku diliput kali TV Jerman. Sesuk janjian kali TV Rusia, bar diliput kali majalah Reuters. Reuters niku saking Inggris. Saya besok bulan Maret niku angsal undangan pengajian dari Texas, Boston, New York. Kah. Kulo bulan 6 bulan April niku angsal undangan pengajian saking Hong Kong. Kenapa? Karena tak jak. Nggih ganjel pesawat. Kenapa? Karena yang saya ajarkan niku piye carane golek selamat termasuk kepada mbak-mbak PSK dan lain sebagainya. Maka wartawan Amerika nulis ini loh gambaran Islam yang ramah. Maka saya bilang Islam yang ramah gambarannya ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak suka menghakimi, yang tidak suka menghujat, yang tidak suka memaki, yang tidak suka mencaci. Tapi gambaran Islam yang ramah. Milo wong Amerika niku kaget. Katanya Islam itu keras, katanya Islam niku radikal, katanya Islam itu penuh dengan kekerasan, teroris dan lain sebagainya. Kok iki iso ditampa ning dunia malam? Kok iki iso ditampa ning kafe sak pitrute? Mereka gumun. Mula kula tenggo ndundang mergo nipun kok iso. Lah kula ngomong iso mergo ajaran agama njen rahmatal lil alamin, bukan rahmatal lil muslimin. Mila begitu kula YouTube-an karo Dedi karo Buser Gus Mita mengucapkan selamat Natal enggak saya mengucapkan. Soale napa? Tonggo kula niku pengurus gereja saben bodo Idul Fitri sing teko niku jamaah kula sing ewon niku sing teko pertama kali justru wong gereja mengucapkan minal aidina wal faizin. Maka lumrah kalau dia Natalan saya datang pertama kali ke dia untuk mengucapkan itu. Maka enggak ada salahnya konco-konco banser itu menjaga keamanan gereja ketika Natal. Itu pun kenapa? Karena mereka menjaga gereja, faktor keamanan tidak akan mempengaruhi akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ora apa-apa. Tangga kula niku Nasrani, kidul kulor kula kuburan. Mila selawase urip kula ora tau padu kalih tangga lor kula. Ngapa kuburan kok tak onek-onek? Saya mengucapkan selamat Natal. Berarti Gus Muta mengakui Yesus itu anak Tuhan. Sing kandha sapa? Bedakan antara ucapan hati dengan ucapan lisan. Ngoten, maka dengan segala kontroversinya kula dihujat teng YouTube, teng medsos, teng Instagram, tak jawab rapopo. Kenapa mereka menghujat saya? Karena mereka enggak paham. Kan ngoten, Bu. Kula niku biasa kok guyon karo wong gereja niku, parani kali pendeta diajak piknik ning Parang Tritis, jemput karo bis. Kula munggah bis kula ngomong bismillah. Diprotes karo pendeta nih. Kiai salah, niki sanes bismillah, terus bis kota. Oh. Cangkemmu aku. Dalan Pak, delalah udan deres dier dier petir menyambar-nyambar. Pendeta ini ngomong haleluya, haleluya. Pendeta salah, itu bukan haleluya tapi halilintar. Akhirnya begitu kula mudun ning pantai Parang Tritis, angine buanter kula sarungan rakatoan. Sarung kula munggah wut. Pendeta ini ngomong wow. Kula jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Wong ini kok wow, iki alif. Masuk Pak Eko. Lho malah alif bengkong matamu. Ngenyek. Alif bengkong. Sing bakale selamat itu yang di dalam hatinya ada Allah ilaman atau Nabi Kalbin Salim. Milo piye carane mbak-mbak ini kok bodine bermaksiat, cangkeme gaweane mabuk, gaweane kerja sing ngoten niku. Jangan sampai kemudian hatinya kehilangan Allah. Dan saya tidak pernah mengatakan mereka ahli maksiat. Tapi mereka saya katakan red district, distrik merah. Kalau di Belanda itu namanya red light. Jadi ada rumah-rumah, ini kono lampune padang, ini jeru ini kono mbak-mbaknya seksi. Jadi dodol kroto. Ah, niku red light. Ini kalau niku angsal dodol kroto, niku tahun 2000 Pak. 2000 piro ngeten. Ono bocah wayu, bentuk SDSB. Semok depan, semok belakang. Wah, melakune macan tutul, manis cantik jalannya mentul. Lah di sawang kayak mobil Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Lagi STNK setengah tua neng kewer-kewer. Lah singkai STMM setengah tua meh modar. Ayo. Lah lucu ning ana cahayu tak celuk. Rene. Iki bendino pakaianmu anyar, HP-mu anyar, montormu anyar. Pontomu wong sugih. Mboten niku Gus. Bapakmu pejabat? Mboten. Bapakmu pengusaha? Mboten. Meneng wajah kamu tak ajar loh, kucing ngesan bae. Umurmu piro? Umurmu piro? 26 kok rupamu tua banget. Boros kowe cangkemmu mangan kalender mesti kowe. Ya semoga-moga mulih pemateng meneh. Amin. Lah kok mendino bajumu anyar iki? Kowe iki wong sugih, Bang. Mboten niku, Gus. Lah kok iso tuku motor, tuku baju, tuku HP? Lah nggih wong kula dodolan kok. Lah kowe dodol apa? Kroto. Kula dodol kroto kok iso sugih. Akhirnya kula penasaran kula teng pasar Ngasem, pasar Manuk. Lah kula, "Pak, aku duwe kanca dodolan kroto kok sugih. Kroto niku napa to?" "Oh, alah Gus, kroto niku pakan manuk." "Oh, alah. Pantesan sugih." Ternyata mbak ini kisah sugih mergo dodolan pakan manuk. Pengen apa kepoyoh? Lah kepoyoh jeneng kene. Malah pengen nguyuh barang. Saya kenalkan Allah kepada mereka, hatimu dijaga, Nduk. Supaya hatimu ora ditinggalke Gusti Allah. Carane priye? Tetep wingi ibadah. Kan saya maksiat, Gus, ora apa-apa. Lah kowe rung iso nglereni maksiatmu, minimal aja mok tinggalke ngibadahmu. Yen kowe rung iso na amar makruf minimal yo nyuwun sewu. Yen kowe rung iso nahi mungkar, minimal aja mok tinggalke amar mak. Senajan to kelas STMJ salat terus maksiatnya jalan. Ngi, kaya malam sebulan pisan ngaji kali kula. Wo, bar ngaji. Oh. Bareng lonte salat subuh. Oh. Loh, bocah-bocah salat subuh lho, Pak. Begitu tarane mandi besar pripun nggih. Ngoten niku biasa kula. Ngene-ngene nduk, ngene-ngene. Terus arep ngapa kowe? Kula ajeng. Ya, bila perlu praktek bareng. Aku ya ngono ta. Ya ora. Pengajian ngoten niku, Pak. Niku arep tak kuat rasa melu-melu. Kula liwati kamar-kamare mbak-mbake. Begitu kula liwat, mbak-mbake matur, "Ya Allah." Bingung kula. Arep pinarak kok ya kok. ora pinarak kok diampirke. Aku ngono to. Engko pinarak gak diperkosa. Aku mikir, ora diperkosa, gratis matamu kuwi gratis. Mojok ngaji sangune kelon, Bapak. Gratis. Pengajian sing paling nyeneng ke sak donya, Pak. Ngaji ini berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Sing ngaji wayu-wayu budone kene, tuwa-tuwa. Saya kenalkan Allah kepada mereka. Hasbi Rabbi Jalallah. Ati mundo, aja nganti kelangan Gusti Allah. Lah kowe maksiat, salat, maksiat, salat, maksiat, salat. Kuat-kuatan. Lah wong tumindak apik kuwi ana bosene, wong tumindak elek mesti ana bosene, lha mungkin ora. Ya kula kadang-kadang awan bengi sore ngaji, mon kadang-kadang nyuwun sewu sebagai manungsa biasa nggih. Aku ya kesel banget ya. Lumrah kula ngeluh barang. Apa meneh wong maksiat? Kan mereka saya sampaikan, orang berbuat baik saja itu tidak boleh membanggakan kebaikannya, apalagi orang berbuat maksiat. Aja mau bangga-banggake. Umar niku nate negur tiang teng masjid 24 jam ora mulih sangka masjid. Diceluk karo Umar. Rene, kowe duwe anak bojo? Gadah. Lak kowe ning masjid terus anak bojomu sing makani sapa? Mulih diusir kok nang ning masjid. Apa meneh wong tumindak elek kok dibanggak-banggake? Kulo ora seneng. Ono momane WTS ngomong nggih lho aku lonte sing paling kuat sak sarekem umpamane. Ora ono ndana didikatku ngono. Maka saya semangat ngasih mereka mukena, saya kasih sajadah, saya kasih Al-Qur'an. Kalau pengajian kula gawake konsumsi dhewe sak pitutur supaya napa? Atinya ini masih ada nur dan cahaya dari Allah. Wong buke mereka kula ajak ngaji nggih mesti nangis kok. Begitu sak niki kula ajak ngoten niku. Hasbi Rabbi nangis. Malah belas radong soalnya rapal. Kono mulah cangkeme mangap-mangap tok. Apa? Bang bae niku nangis. Krungu wong ngaji nangis, Pak. Mun kula wacake ayat Quran niku mereka nangis. Allahu nurus samawati wal ard. Nangis. Berarti apa? Atine iki ana Gusti Allah. Innamal mu'minunal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Kula ngimami salat nangis. Rakaat pertama sing nangis mbak-mbak WTS. Rakaat kedua gans. Napa kula kelingan dosa? Ora. Lah ngapa kok nangis? Aku gengsi. Alunte nangis masa aku ora? Aku yo ngono kok. Lah. Modal niki wau kudu dikelola. Supaya napa? Supaya Allah niku ora ilang. Semakin jauh kita dari Allah, sing mlebu teng ati niku mboten Allah. Orang tadi kolbun mukmin baitullah. Tapi napa kolbun mukmin baitu syaitan, dadi omahe setan. Kok ati wis ana setane Allah ra bakal mlebu. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, hati ini fungsinya sebagai al-hatif ar-robbani, telepon ketuhanan. Jadilah ono kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat adzan, kalimat thayyibah, pengajian, atimu kok rasane ayem, berarti atimu padha karo ditelepon Gusti Allah. Tur nyambung. Berarti napa? Atimu ono sinyale. Kata wong ketoke nyebut Allah cangkeme tapi atine ora dileboni Gusti Allah. Mila napa mujadah ngene Gus Miftah niku nganggo dikrul hafilin gaweane Gus Mi. Niku dikire wong lali. Ketoke cangkeme maca Allah Allah tapi atine lan pikirane adoh sangka Gusti Allah. Afdhalu dzikri falamannahu la ilaha illallah. Teng mriki napa utake? La ilaha illallah kredit motor rung dibayar. La ilaha illallah isuk mau dioyak oyak mindring. La ilaha illallah BPKB ini cek ning penggadean. La ilaha illallah SPP ini rung dibayar. La ilaha illallah kok bingi tanggapan amplope piro. La ngono kuwi kosong hati ini. Sandi didelok kira-kira hatimu ki jono sinyale apa ora. Delok mawon carane pripun pas krungu adzan saka masjid hatimu nyambung apa ora. Rata-rata ora nyambung. Wong awakmu krungu adane susah kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nembe tandur. Jawabane apa? Adan meneh. Wonge ya teko iki. Heeh. Ya teko. Oh. Nggih napa mboten? Ya nyatane. Krungu adan kok susah. Mila Pak Camat, begitu jenengane kantor kecamatan, krungu adan mandeg. Kabeh ning masjid. Ngono. Oh, yo camate ngarep dhewe, ora toni booster. Apa kita ni booster? Moton muni ndo bose banter. Kulo niku ketemu Pak Lurah, ketemu Pak Bupati. Hei, pengen ra manfaat jabatan? Nggih, Gus. Pripun carane? Krungu adan mandeg ning salat. Gagah. Pengumuman seluruh pegawai Pemda ketika adzan dikumandangkan berhenti aktivitas, apapun aktivitas, tinggalkan rapat, apapun rapatmu. Kenapa? Karena panggilan yang paling tinggi bukan panggilan seorang bupati, bukan panggilan seorang gubernur, bukan panggilan seorang presiden, tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sesuk awakmu mati tanggung jawab ora karo bupati, ora karo camat, tapi langsung karo Allah. Wah, camate mlebu surga. Tak dongake Pak Camat mlebu surga. Mangkat bar pengajian. Ora Pak Camat ora. Ora Pak Camat. Aku cinta Pak Camat soalnya. Carane ngoten nyambung ra atimu karo Gusti Allah. Tapi lah atimu dileboni setan lah krungu adzan alas blas, ora gagas. Kok esuk kowe satuku blangkon anyar ora ora elek ngono kuwi blangkonmu senengnya. Dan mangkat. Atine nyambung, Pak. Angko kowe iki dajak pengajian ning kangel, dajak takon kok. Ayo mangkat ngaji. Apa pertakone? Kiai ini siapa? Cocok apa ora? Pengajian nak cocok-cocokan. Awakmu ki aneh. Dang pengajian dadak takon kiai ini sapa ora mangkat kakehan sambat. Mbahasan tanggone nanggap jatilan ora diundang, mangkat. Kamu kok jatilan iku ngundang demit. Kok sing teko wong asri. Berarti wong asri kaya wit. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dandani hati nih supaya uripe selamat mati. Mila ciri wong iman sing nomor 3 wonten Al-Anfal menika napa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Atine tawakale mong karo Gusti Allah, apapun urusanmu. Wong niku kabeh duwe masalah dhewe-dhewe. Gadis, jomblo duwe masalah rabi-rabi. Begitu rabi duwe masalah meneh, masalah karo bojone, ra mateng-mateng. Begitu duwe anak, piye carane ngragati? Gede piye carane ngrabekke? Urung dadi polisi pengen dadi polisi yo ono masalahe. Gak mungkin kita itu lepas dari masalah. Tapi lah awake dhewe niki atine sandaran karo Gusti Allah, apapun masalahnya enteng. Mila Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan, "Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bina." Tidak akan pernah terhenti satu taan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Soal jodoh li enteng. Jodohmu diatur karo pangeranmu. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Ngono li. Malah bebek ini ngarep cah wedok. Aku tanpamu seperti juga kucing tanpa karet. Ambiar. Yang jawab, Mas, apa deh omonganmu kaya telo empuk tapi nyerti. Ono le bocah-bocah saiki jajan. Percaya, maka sejomblo-jomblonya kamu pasti akan beramin. Sing jomblo sapa? Sing jomblo sapa? Sing jomblo sapa? Aja. Serabi kabeh. Oke, kae kae marang kae. Sejuk. Kae kae rabi kae. Lah, rupa tuwa kaya ngono dong rabi. Tanganmu kakean gremet le. Itu ya ora nginang ngene. Wis tak dongake sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Jadi lara rabio minimal modar, kaki nolit. Mau bojo enteng, aku emeh tambah, mar pani tambah, rawani wa camar ini bledik bojo nih, gembosi kuru ya wa camar. Aja wa camar, aja, wa camar yang baik. Yakin. Ya, diwaca meneh Hasbi Robi. Kamalan. Sesuk jenengan doyok ya dep kolektor. Wasak kene iki mon. Dep kolektor teko. Bayar. Jawab Hasbi Robi. Macane ping pinten sampai dep kolektore minggat. Wacakno terus. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ale baca-baca banjer le, semangat. Ngurusi agama, ngurusi ulama, ngurusi pengajian. Wis nyantai. Ora usah khawatir karo rezekimu. Entong wilo ning jero godhong gedang ora tau megawe apa meneh banser ngawal kiai ngawal ulama ngawal pengajian as Milo Habib Lutfi, Abah Lutfi niko dawu. Sampai sesok aku nemu diwene tiket surga karo Gusti Allah. Kok aku ning jero insyaallah niko Habib Lutfi ini. Wallah kula tau krungu. Amin ser malah meneng wae kowe iki kok tak dongake. Banesen niku undang-undange siji ndan. Wani mati wedi ngleh. Iya. Mila lak pengajian diuntali dhisik kanca-kancaku kae, aja nganti luwe. Si abot niku. Mila kula yakin banser mlebu surga. Kok ana banser mlebu surga niku ana sebabe. Pas lah. Ya diwa. Hasbi Rabbi Jalla salah-salah kowe niku kafe kok selawatan banyak alkohol. Juk ngopo ora ana larangan sing ora oleh niku lak WC ning kamar mandi. Lah ning kafe ra popo, ora ana larangan. Terus gobloke wong sakniki napa saben kosidah dikira selawat. Mila jaman kula ketemu Via Valen selawat apa bukan? Bukan. Kemarin saya nyanyi Din Assalam gara-gara pakaian saya agak seksi saya dihujat bab. Lah nyuwun sewu Din Assalam niku kosidah Arab tapi niku mboten selawat. Niku lagu perdamaian. Jenengan maca niku ning WC ra apa-apa. Wong ibu-ibu kuwi ngising ning WC karo Din Assalam ya ra apa-apa. Ora apa-apa. Kin lahatil ab. Matak fi masa. Ora apa-apa niku mboten selawat kok. Tenan. Berapa apa niku mboten selawat niku kok sidah Arab tapi mboten selawat. Lah selawat ra oleh. Lungguh ning wis karo ya habibal qalbi. Lah kuwi ra oleh. Wis selawat. Kuwi cah lemu kuwi. Kadang-kadang wong Indonesia iki lucu. Wong ngajak umroh, cah ora tau ngaji belas umroh melu kula mlebu Madinah nang hotel, nyetel TV Arab, langsung diamin. Amin. Begitu kula delok alah-alah berita pemerkosaan. Goblok, goblok. Melu ngaji yo tenanan ngono lho. Wis jam setengah telu. Wong sakmene mbane sing teko kabeh uripe selamat matine selamat. Nisa. Wong tulung serasa ribut masalah pilpres, masalah pileg sak piturute. Kulo duwe hak pilih, jenengan duwe hak pilih. Jenengan milih sapa, kulo milih sapa niku hak demokrasi. Luber langsung pileg jangan gara-gara pilpres kita terpecah belah musuhan karo tangga-tanggane. Tak awakmu milih Prabowo, Prabowo dadi umpamane. Awakmu lara sing tilik Prabowo apa tanggane? Kan. Jenengan milih Jokowi, Jokowi dadi bapakmu mati sing layat Jokowi petanggane. Tanggane. Kulo gara-gara pilpres Indonesia mau ribuan suku bangsa hanya tersisa dua suku, suku kampret dan suku Gus Miftah mboten kampret, Gus Miftah mboten cebong. Bojo kula takon, "Lah njenengan ngapa nyoblos sinten, Cang?" Sing penting aku nyoblos awakmu. Iya. No. Aku sengit lah sak nggon-nggon sakniki ribut. Ya kaya caleg-caleg barang ki saling menghormati, darahnya digawe suasananya menyenangkan. Maka namanya pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu mangkan, bukan menakutkan. Pesta ki yo mangan-mangan seneng-seneng. Ngono pesta kok menakutkan. Mesti polisi ini Binmas sih. Ngeto, aku ngebedokke polisi Binmas karo karo Intel. Intel ki watuke dimpet. Aja nganti konangan to soalnya Intel. Lah Binmas ketok-ketok. Cuh. Ini Binmas biasanya. Tulung panitiane. Niki ngajine diketok-ketok cah wi. Tukang syutinge wi. Tok 10 menitan di YouTube kene. Men krungu wong-wong niku ora ri. Sing apik ora tak ajar. Enggak, hayatus salam mautus salam. Mungkin ajeng kula jikuk sak menit, jeneng kula telok boke patroli. Iya. Soale wajah-wajah kriminal ya. Kaya ngono kok unyu-unyu alah-alah. Kowe cilikan mung biyen yo imut-imut, saiki yo amit-amit ndo. Sallu ala Nabi Muhammad. Uripe selamat, matine selamat. Melodi le, melodi ne radu dhuwur sing apik le. Ayo le ben khusuk. Ora udatmu iki, usan. Bayaran titike udat-udut. Tak kada luar saiki ra wong lanang wong wedok nge. Mila aku selak rabi aja karo rondo tua sing enom wae. Selak rabi karo rondo tua kuwi kadal. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Selamat, mati ini selamat, uripe selamat, mati ini selamat, uripe selamat, mati. Allah uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Tangannya diangkat. Uripe selamat, mati selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat. Selamat, matine selamat, uripe selamat. Monggo engkang langkung kusuk nyuwun kalih Gusti Allah. Uripe selamat, matine uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat, mati ne selamat, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, hayatus salam, mautus salam, uripe selamat, Allah mati ne selamat, uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat, mati selamat, uripe selamat, mati ne selamat, mati ne selamat, terakhir ingkang langkung kusuk, uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat, uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat, mati ya Allah, uripe selamat, mati ne selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ramdur raqiq salatan tarzuqu nabiyyan min ahli taufik balighuna bil khudura ila baitil ziyaratan qabri wa qabri abi siddiq wa ala ali wa sahbi wa barik wa sallim hasbi rabbi jallallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha salu ilaika bijahi sayyidina muhammad wal muslimin ya allah min afatid dunya billahi sayyidina muhammad mangdungo kem suwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil akhirati hasanatan adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyyi ala alihi wa sahbihi wa barak wa siratal mustaqim siratal ladina an'amta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qul muwaffiq ila aqwamit thariq ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum assalamu alaikum wa barakatuh.